Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumah wa ta'limah wal ifadah wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير نزلت لك في هذا نزلت لك في هذا المسجد ما دمت فيه نزلت لك في هذا المسجد ما دمت فيه para hadirin para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami ingin berbicara tentang bulan Rajab, yang mana hari ini hari pertama daripada bulan Rajab dan malam ini adalah malam kedua daripada bulan Rajab. Pertama-tama kita ketahui bahwasannya bulan Rajab ini termasuk di antara bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan yang haram ini bulan-bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam kitabnya, "Inna iddatash-shuhur indallahi 12 shahra." Ketahuilah bahwasanya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Di sisi Allah ada 12 kalam. Kitab Allah yawma khalaqas samawati wal arda. Dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan menciptakan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Zalika dinul qayyim, maka itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian berbuat zalim, jangan kalian berbuat aniaya kepada diri kalian sendiri. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlah bilangan bulan ada 12, di antara 12 di situ ada bulan-bulan yang dikhususkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan-bulan haram, dan bulan-bulan haram tersebut disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan haram itu ada 4. 3 mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berturut-turut, 3 bulan berturut-turut. Wa Rajab fardun, Rajab sendiri, ya, tidak bergabung dengan bulan haram yang lainnya, ditambah dengan bulan Rajab jadi 4 bulan. Yang mana 4 bulan ini 4 bulan yang haram, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan-bulan ini lebih daripada bulan-bulan yang lain. Bukan kita katakan bahwasanya bulan-bulan yang lain tidak mulia. Bukan kita katakan bulan-bulan yang lain tidak ada kebaikannya. Tidak, semua waktu, semua hari, semua minggu, semua bulan, semua tahun, semuanya adalah waktu-waktu yang baik. Kalau ada hari tertentu, ada minggu tertentu terjadi keburukan, terjadi bala, terjadi musibah, itu bukan salahnya waktu, bukan salahnya bulan, bukan salahnya minggu. Kalau minggunya, waktunya, bulannya, ya tetap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh tasya'um. Tidak boleh kita tasya'um. Artinya apa tasya'um? Kita menghindari berbuat sesuatu di bulan tertentu, minggu tertentu, hari tertentu, karena kita takut akan kejelekan, kita takut akan kesialan. Semisal kadang-kadang orang menghindar daripada menikah di bulan Safar. Kalau menikah di bulan Safar tidak baik, jadinya berantakan, tidak bahagia dan seterusnya. Ini sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Shofar bulan yang mulia. Shofar bahkan di situ adalah bulan terjadi pernikahan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya, ini semisal, jangan kalian samakan dengan jahiliyah. Yang mana mereka orang jahiliyah itu semisal di antara mereka, kalau ada yang ingin bepergian, mereka lebih dulu menerbangkan burung. Kalau burung pergi ke kanan, maka mereka akan teruskan niat untuk berpergian. Tapi kalau burung ternyata terbang ke kiri, ke arah kiri, mereka berarti menganggapnya berpergian di saat itu sial, jelek, musibah, sehingga mereka menghindar. Rasul tidak suka. Rasul suka dengan Fa'al Al-Hasan. Rasul suka ya dengan melakukan sesuatu dengan harapan yang baik. Bukan takut daripada sial, takut daripada kejelekan, enggak. Tapi kita mengharap dengan apa yang kita lakukan ini, mengharap kebaikan. Kita menikah di hari Jumat. Kenapa kita menikah? Kita inginkan kebaikan. Kenapa hari Jumat hari yang paling mulia? Sehingga kita mengharap dengan menikah di hari Jumat misalnya, maka di situ pernikahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal itu. Oleh karena itu, di dalam syariat salat istisqa, di saat mereka butuh turunnya hujan, mereka butuh kepada air, disyariatkan dan dianjurkan salat istisqa. Dan di saat salat istisqa, di situ juga dianjurkan khutbah. Dan di saat khutbah, khatib hendaknya memindah kopiah yang aslinya kopiah itu bagian atas, dipindah dibalik menjadi bagian bawah. Misalnya dia pakai sorban yang ditaruh di kaki kiri, dipindah ke arah kanan, dan seterusnya. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah merubah. Allah merubah keadaan di saat keadaan yang kering, di saat keadaan tidak ada hujan, di saat tidak ada air, Allah merubahnya dengan keadaan ada air. Dengan keadaan yang kita inginkan, sebagaimana kita merubah pakaian kita, sebagaimana kita merubah kopiah dan sorban kita. Ini contoh. Kita melakukan sesuatu dengan mengharapkan, dengan harapan kebaikan. Maka bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, yang artinya di bulan-bulan tersebut amal ibadah seseorang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengaji Al-Qur'an di bulan-bulan haram, pahalanya lebih banyak daripada kalian membaca Al-Qur'an di bulan yang lain. Kalian sedekah di bulan yang haram, pahalanya lebih banyak sedekahnya. Pahala sedekah lebih banyak dan dilipat gandakan oleh Allah daripada sedekah di bulan yang lain. Begitu juga sholat, begitu juga zikir, begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain, pahalanya akan lebih banyak kalau dilakukan di bulan-bulan yang haram. Tapi juga sebaliknya, sebagaimana kebaikan dilipat gandakan, pahala diperbanyak, maka sebaliknya dosa pun juga akan dilipat gandakan. Dosa daripada perbuatan maksiat kalau dilakukan di bulan haram, maka dosanya akan lebih banyak dan lebih besar kalau dibandingkan dia melakukan maksiat tersebut di bulan yang lain. Nah, oleh karena itu, 4 bulan yang mulia itu mereka orang-orang jahiliyah pun mereka menghormatinya, mereka memuliakannya, bahkan mereka menghindari berperang di bulan-bulan tersebut karena mereka memuliakan bulan-bulan tersebut. Di saat mereka berada di bulan yang mulia, bulan yang haram, mereka menghindar daripada berperang. Dan kemudian ketika datang agama Islam pun, agama Islam menguatkan apa yang sudah menjadi tradisi orang Arab menghormati bulan-bulan haram tersebut, maka tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Allah berperang di bulan-bulan haram. Walaupun kemudian hukum tersebut dihapus setelahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka orang muslim diserang oleh orang kafir, maka diperbolehkan orang muslim menyerang orang kafir yang menyerang orang muslim. Nah, di antara bulan-bulan haram yang 4 ini, bulan apa yang paling afdal? Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ada Rajab. Sebagian mengatakan yang afdal adalah bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya. Karena apa? Karena ada satu riwayat Yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahri. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru umati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahasanya Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rajab adalah bulanku. Bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahr umati. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Di mana kalau kita lihat di situ bulan Rajab disandarkan kepada Allah, bulan Sya'ban disandarkan kepada Nabi Muhammad, dan Ramadan disandarkan kepada umat Nabi Muhammad. Lebih mulia yang mana di antara tiga bulan ini? Ya, tentunya bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada bulan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Dibandingkan bulan disandarkan kepada umat Nabi Muhammad. Sebagian ulama berpendapat dengan dasar ini bahasanya Rajab yang paling afdal. Dalam riwayat yang lain, walaupun riwayat ini diperselisihkan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan maudhu, dikatakan bahasanya fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadlil Quran ala sa'iril kalam. Keutamaan bulan Rajab dibandingkan bulan yang lain-lain sama dengan keutamaan kitab Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain atau dibandingkan kalam manusia. Quran dibandingkan dengan yang lain, Quran dibandingkan dengan kalam manusia, tentunya perbedaannya jauh. Begitu juga Rajab dibandingkan dengan bulan yang lain. Kemudian dilanjutkan wa Sya'ban, wa fadlu Sya'ban ala sa'iri suhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Dan keutamaan bulan Sya'ban kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti keutamaanku dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Wa fadl Ramadan ala sa'iri suhur ka fadlillah ala sa'iri khalqillah. Dan kalau kita ingin mengetahui bandingan bulan Ramadan kalau dibandingkan dengan bulan yang lain sama dengan perbandingan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hamba-hamba Allah. Untuk dibanding-bandingkan aja kita tidak pantas dibandingkan dengan Allah. Begitu juga bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Alal itlaq. Jadi ulama sepakat bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri afdalus suhur ba'da Ramadan. Rasul mengatakan sebaik-baiknya bulan yang paling utama daripada bulan-bulan yang ada setelah bulan Ramadan. Berarti yang paling utama adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan apa? Syahrullah al-Muharram. Bulan Allah yang bernama bulan Muharram. Nah, di sini banyak daripada ulama termasuk ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya yang muktamad bulan Muharram lebih utama daripada bulan Rajab. Karena dikatakan sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalus suhur ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Rasul sendiri yang bersabda, sebaik-baik bulan setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Berarti Muharram lebih afdal daripada Rajab. Nah, ini pendapat yang muktamad. Tapi tetap Ramadan yang paling afdal, kemudian Muharram, kemudian Rajab, kemudian Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah, baru kemudian Sya'ban, kemudian sisa-sisa bulan yang lainnya. Nah, ini tertibnya untuk mengetahui yang mana yang paling afdal di antara bulan-bulan yang ada. Nah, jadi kita ketahui bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram, di situ pahala dilipat gandakan, begitu juga dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, kita berbicara tentang bulan Rajab yang di mana di dalamnya terdapat banyak keistimewaan, banyak kebaikan. Oleh karena itu di antara nama bulan Rajab adalah Rajab al-Khair. Dinamakan Rajab al-Khair, Rajab yang baik. Karena apa? Karena penuh dengan kebaikan. Salah satu peristiwa yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mukjizat besarnya, termasuk mukjizat yang besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizat Lailatul Isra wal mi'raj, mukjizat yang betul-betul di luar batas kemampuan akal manusia itu. Dalam hanya tidak sampai satu malam keliling sampai ke Palestina, sampai tembus langit tujuh, Sidratul Muntaha, langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala sendiri. Di luar batas kemampuan manusia. Itu terjadinya kapan? 27 Rajab. Artinya terjadi di bulan Rajab. Dinamakan Rajab Al-Khair, penuh dengan kebaikan. Dinamakan juga dengan bulan Rajab ini bulan Rajab Al-Asom, yang artinya asom itu tuli, tidak mendengar. Kenapa dinamakan Rajab itu bulan Al-Asom, bulan yang tuli? Karena dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman jahiliyah dulu, kalau sudah bulan Rajab ini sepi daripada suara peperangan. Tidak terdengar suara orang berperang, tidak terdengar suara pedang, tidak terdengar suara senapan lah, panah dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka menghormati bulan haram, terutama mereka menghormati bulan Rajab. Bahkan kalau mereka bertemu di bulan Rajab, bertemu dengan orang yang membunuh anaknya sendiri atau membunuh orang tuanya sendiri, sama sekali tidak mengganggunya, karena mereka menghormatinya. Yang andai kata itu terjadi di bulan-bulan yang lain, sudah akan perang, akan berperang orang Arab, orang-orang yang keras wataknya. Ya, tapi kalau di bulan Rajab mereka bertemu dengan orang yang mereka musuhi, orang yang mereka benci, bahkan yang membunuh orang tua atau anaknya sendiri, mereka tidak sama sekali mengganggunya, karena mereka menghormati bulan haram, terutama bulan Rajab. Sehingga dikatakan bulan Al-Asom, tidak terdengar suara peperangan, tidak terdengar suara kegaduhan, tidak terdengar suara orang bertengkar. Dinamakan juga Rajab Mudhar. Ya, Rajab Mudhar, nisbah kepada kabilah Mudhar, kabilah Arab yang besar termasuk kabilah Mudhar. Dinamakan Rajab Mudhar karena kabilah Mudhar yang pertama kali yang memperkasai dalam menghormati dan memuliakan bulan Rajab adalah kabilah Mudhar dari bangsa Arab. Dinamakan Rajab Mudhar. Dinamakan juga Rajab Al-Asab, yang dituangkan. Dinamakan Rajab Al-Asab karena di bulan Rajab dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat-rahmat-Nya kepada hamba-hambanya. Terjadi di bulan Rajab. Dinamakan Rajab Al-Asab. Dan begitu dijamakan dengan nama-nama yang lain. Wa kasratul musamma tadul, ya kasratul isim yadul ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan bahasanya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mulia. Rajab mempunyai banyaknya nama menunjukkan bahasanya Rajab itu adalah bulan yang mulia. Allah mempunyai nama yang banyak. Nabi Muhammad juga punya nama yang banyak, menunjukkan kemuliaan Allah, menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghaliban, biasa biasanya ya. Nanti kadang-kadang ada sesuatu yang jelek namanya banyak tapi jelek. Ya, itu tidak diukur dengan sesuatu yang seperti itu. Biasanya kalau namanya banyak, biasanya sesuatu itu sesuatu yang baik biasanya. Ya, oleh karena itu di bulan Rajab ini as-salafus saleh betul-betul mempersiapkan dirinya kepada Allah, diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala guna menyambut bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan masih lama. Sekarang Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Jadi mereka betul-betul sudah ada seakan-akan di hadapan mereka bulan Ramadan ketika masuk bulan Rajab. Mereka betul-betul mempersiapkan diri mereka. Dengan apa? Bertambah ibadah mereka kepada Allah. Taubat kepada Allah di bulan Rajab. Inilah dikatakan bulan Rajab, bulan untuk kita bertaubat dari segala dosa. Berapa banyak dosa kita kepada Allah, berapa banyak kita dosa kita lakukan, kemudian kita sudah minta ampunan kepada Allah, tapi kita akhirnya juga kita mengulangi dosa itu lagi. Kita insaf, kita ulangi lagi. Ini dosa-dosa yang mestinya kita harus berpikir bahwasanya dosa ini satu tambah satu dosa yang lain itu akan menjadi noda yang hitam di hati kita. Dan noda yang hitam itu mungkin aja bisa hilang dengan kita bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Tapi tentu tentunya tidak akan bersih seperti hati yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Beda baju yang baru tidak pernah terkena kotoran dengan baju yang pernah kena kotoran kemudian dibersihkan, walaupun bersih tapi tidak seperti baju yang belum pernah terkena kotoran sama sekali. Ya begitulah ya seharusnya manusia pikir, ya Allah, kapan kita mati pun kita tidak tahu, ajal kita pun kapan kita tidak tahu. Kalau kita tidak tobat kepada Allah sekarang ini, kapan kita mau tobat? Apa kalau kita akan, kalau kita nantinya mati akan diberitahu terlebih dahulu? Oh, setahun lagi kamu akan mati ya, sebulan lagi kamu akan mati ya. Enak, kita masih punya kesempatan untuk tobat kepada Allah. Tapi kenyataannya berapa banyak orang yang tahu-tahu mati mendadak, belum sempat dia urusan dunianya selesai, urusan bisnisnya selesai, urusan keluarganya selesai, belum selesai semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita khawatirkan urusan dunia tidak apa-apa belum selesai, urusan keluarga tidak apa-apa belum selesai. Karena apa? Karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang mengatur semuanya, yang mengatur keluarga kita, yang memberikan kebaikan kepada keluarga kita, yang mengatur bisnis kita, harta kita, dunia kita, siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi amal kita yang apa? Allah yang mengamalkan amal kita. Kita sendiri yang mengamalkan amal kita. Kalau kita tidak berbuat baik, maka kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, disitulah, disinilah as-salafus saleh betul-betul mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi dan menyambut bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salaf soleh mengatakan, man qama bihurmati Rajab waffaqahullahu ta'ala biqiyam bihurmati Sya'ban. Barang siapa ada seseorang yang dia menghormati bulan Rajab, maka dia akan diberikan taufik dan kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa nantinya bisa menghormati bulan Sya'ban. Kalau dia bisa menghormati bulan Rajab, insyaallah bulan Sya'ban dia ditakdirkan oleh Allah, dipermudah oleh Allah menghormati bulan Sya'ban. Dan jika seseorang bisa menghormati bulan Sya'ban, insyaallah ketika datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah, menolongnya, membantunya akan menghormati bulan Ramadan. Apa artinya kita itu menghormati bulan Rajab, bulan Sya'ban? Artinya kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ada asar yang di situ dikatakan Rajab syahruz zara wa Sya'ban syahruz sagi wa Ramadan syahrul hasad. Ketahuilah Rajab ini adalah syahruz zara, bulan untuk kita menanam. Jadi kalau kita inginkan kebaikan, kita tanam. Sebagaimana orang ingin beras, terlebih dahulu menanam. Tidak bisa langsung tahu-tahu tumbuh dari tanah, tahu-tahu tumbuh beras, tumbuh padi. Tanam dulu, tanam benihnya dulu. Setelah ditanam benihnya, kita apakan? Kita siram. Setelah kita siram, baru kita panen. Kalau tidak menanam benih, tidak mungkin kita akan mendapatkan hasilnya, tidak mungkin kita akan memanen. Kalau tidak kita siram, kita rawat akan rusak, tidak mungkin kita berhasil dan kita memanen apa yang kita tanam. Nah, inilah kaitannya bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bulan untuk menanam benih, menanam kebaikan. Dan Sya'ban kita hormati bulan Sya'ban dalam arti berarti kita menyiram dan merawat apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Dan kalau kita berhasil merawat, menyiram di bulan Sya'ban, kita akan panen di bulan Ramadan. Panen kebaikan, panen ridwanullah, panen kita bebas dari neraka Allah, dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Artinya Rajab berkaitan dengan apa yang akan kita dapatkan nanti di bulan Ramadan. Kalau kita bisa memperbaiki diri kita di bulan Rajab, insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan di bulan Rajab, di bulan Ramadan. Tapi kalau sekarang bulan Rajab enggak bisa, Sya'ban enggak bisa. Kalau Sya'ban enggak bisa, Ramadan enggak bisa kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikatakan sebagian asar. Nah, oleh karena itu, apa sih yang kita harus lakukan dan apa yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Rajab? Di antara amalan yang dianjurkan secara khusus di bulan Rajab adalah puasa. ya, puasa. Sebagian ada yang mengatakan, wah, tidak ada dalilnya. Puasa itu tidak ada dalilnya di bulan Rajab. Tidak bid'ah. Itu orang yang bodoh. Tidak ngerti hadis. Padahal Rasulullah SAW sendiri mengatakan afdalus shom, afdalus siyam ba'da Ramadan adalah syahrullah Muharram, summa Rajab, summa Zulhijjah, summa Zulqa'dah. Sebaik-baik waktu untuk kita berpuasa kapan? Setelah Ramadan ya tentunya. Ramadan sudah tidak usah kita bicarakan lagi. Waktu yang paling baik, paling afdal untuk berpuasa. Setelah Ramadan apa? Syahr Muharram. Ya, bulan-bulan yang haram, yang paling afdal tentunya sebagaimana sudah kita katakan tadi, bulan yang haram. Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Jadi artinya kalau ingin kita berpuasa, pahalanya akan lebih banyak kalau kita berpuasanya di bulan-bulan yang haram, yang termasuk Rajab adalah bulan yang haram. Hadis yang lain. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih ya. Bukan maudhu' wala dhaif. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rajul min qabila Bahiliyah, dari qabila Bahiliyah. Kemudian orang tersebut ngobrol dengan Nabi, bercakap dengan Nabi sampai beliau orang tersebut pulang. Setelah satu tahun berlalu, orang tersebut barulah datang lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah satu tahun. Tapi setelah satu tahun datang lagi kepada Nabi, fisik orang tersebut itu berubah. Yang tadinya gagah menjadi lemas. Yang tadinya tampan menjadi sudah kirut semuanya wajahnya. Yang tadinya gagah, yang tadinya ganteng menjadi berubah semuanya. Sehingga ketika datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasul tanya, "Man anta?" Dia menyangka Rasul sudah kenal karena sudah tahun yang kemarin sudah bertemu, ngobrol. Kok Rasul tanya man anta? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, anal bahili. Aku adalah laki-laki dari kabilah Bahiliyah. Jitu ka amal awal, yang aku mendatangimu di tahun yang kemarin. Masa lupa?" Anta? Madza ghayyarak? Waqad kunta hasanal hay'ah. Apa yang membuat kamu berubah? Yang aku ingat kamu itu tidak seperti ini fisiknya. Kurus, lemas seperti ini. Apa yang membuat kamu berubah? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ma akaltu ta'aman munzu faraqtuka illa bilailin." Aku tidak pernah makan makanan, tidak pernah minum semenjak aku berpisah darimu dari tahun kemarin kecuali di malam hari. Artinya apa? Artinya puasa. Artinya ternyata laki-laki tersebut puasa tiap hari semenjak datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun yang lalu. Puasa tiap hari. Shaumud dahr. Yang dinamakan shaumud dahr, puasa tiap hari. Ada lagi shaumud Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari buka. Tidak. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shaum shaumud Daud. Karena diamalkan oleh Nabi Allah Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Allah Daud. Apa puasanya Nabi Allah Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Terus sehari puasa, sehari tidak. Ini lebih afdal daripada puasa dahar. Daripada setiap hari puasa. Kenapa? Karena dia merasakan di satu hari, dia bisa merasakan enaknya makanan, minum. Tapi di hari yang selanjutnya dia tidak bisa. Padahal kemarinnya dia bisa makan, bisa minum. Sehingga nafsunya kepingin makan lagi seperti kemarin. Agak berat. Beda dengan yang tiap hari puasa. Jadi tiap hari puasa tidak kepingin makan dan minum karena sudah menjadi kebiasaan. Wa ajruki ala qadri nasabiki. Kamu dapat pahala sesuai dengan kadar capekmu, sesuai kadar beratmu, rasa beratnya lebih banyak mana. Itulah kadar pahala yang kalian dapatkan. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sum syahr as-sabr wa yawman min kulli syahr." Enggak usah kamu puasa tiap hari, enggak usah. Cukuplah kamu puasa syahr as-sabr. Apa syahr as-sabr? Syahr Ramadan. Puasa di hari Ramadan, di bulan Ramadan. Puasa kamu di bulan Ramadan, wa yawman min kulli syahr. Dan satu hari aja, enggak usah tiap hari. Dan satu hari dalam satu bulan, cukup satu hari puasa dalam satu bulan, enggak usah tiap hari. Ya Rasulullah, zidni fa inna bi quwa. Ya Allah, tambahkan, jangan hanya satu hari, masa satu bulan cuma satu hari puasanya. Tambah, karena aku kuat ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, "Idzan yaumain." Aku tambah dua hari. satu bulan dua hari tok. Ya Rasulullah, zidni fa inna bi quwwah. Tambah, karena aku mampu dan kuat untuk puasa. Qul salasa ayyam. Setiap bulan kamu puasa aja salasa ayyam. Ya Rasulullah, zidni fa inni bi quwwah. Tambah, aku bisa lebih mampu dan kuat untuk melakukan lebih daripada itu. Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan sum syahrul haram, sum syahrul haram watruk. Sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Puasalah di bulan-bulan haram, watruk dan tinggalkan sebagian daripada hari-hari di bulan haram. Artinya 4 bulan haram jangan kalian puasa semuanya tiap hari, enggak. Jadi puasa sebagian hari-hari daripada bulan haram, kemudian tinggalkan hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain biarkan kalian mandekan kalian. Karena Rasul melihatnya dia berubah fisiknya, dalam arti sudah menunjukkan dia tidak mampu untuk terus banyak berpuasa. Ya, bagaimana Rasul dia menganjurkan di sini ketika minta tambahan waktu untuk berpuasa, dianjurkan berpuasa di bulan-bulan haram. Ya, dianjurkan kita bulan Rajab adalah bulan-bulan haram. Ini hadis sahih. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang hadis ini diriwayatkan Ibn Hibban, di dalam kitab juga disebutkan dalam kitab Fadailul Awqat. Dikatakan bahasanya inna fil jannati nahran. Di dalam surga itu ada satu sungai, yuqalu lahu Rajab, yang sungai itu dinamakan sungai Rajab. Ashaddu bayadan minal laban. Yang warna sungai tersebut, warna air sungai tersebut lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis rasanya daripada madu. Man soma yauman min Rajab safahu Allahu min zalikal nahar. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum di atau dari air sungai tersebut. Artinya masuk surga, dan dia akan minum daripada sungai yang ada di surga. Itu sungai yang ada di surga. Bisara dia akan masuk surga, dan bisara kabar gembira, dia akan minum daripada air sungai tersebut yang dinamakan sungai Rajab. Bagi siapa yang berpuasa satu hari aja di bulan Rajab. Kalau mau lebih, lebih baik. Mau puasa lebih, bahkan dalam riwayat yang lain, walaupun riwayat ini dhaif, dikatakan bahwasanya barang siapa yang maknanya barang siapa yang puasa 3 hari dalam bulan Rajab, berarti dia sama mendapatkan pahala berpuasa 1 bulan penuh, padahal cuma 3 hari. Dan barang siapa yang puasa 1 minggu, maka akan ditutup untuknya 7 pintu neraka. 7 pintu neraka, karena pintu neraka 7. Dan kalau dia puasa 8 hari akan dibukakan 8 pintu surga. Karena pintu surga jumlahnya 8. Dia puasa 8 hari, pintu surga akan dibuka semuanya. Dan kalau dia puasa nisf Rajab, separuh Rajab, apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yu'adzibuhu. Nah, mungkin diazab sama Allah, disenangi, dicintai. Nah, mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi yang berpuasa separuh daripada bulan Rajab. Barang yang puasa yang lebih dari itu, ya pahalanya tentunya lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang dianjurkan juga diantaranya adalah istighfar. Kita banyak baca istighfar. Ya, dalam hadis dikatakan Rajab syahrul istighfar, wa Syaban syahrul shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan syahr al-Qur'an. Rajab adalah bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar, taubat kepada Allah. Di antara taubat bentuknya, bentuk taubat kita kepada Allah, di antaranya kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dengan baca-baca, dengan siho-siho yang bermacam-macam. Ya, insyaAllah nanti kita balikkan ya, satu lembaran yang semuanya ada ada siho-siho istighfar daripada pilihan salafus saleh. Itu dibaca ya, setiap hari di bulan Rajab. Nah, jadi di antaranya adalah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara siho istighfar tentunya ada di situ sayyidul istighfar, siho istighfar yang paling utama, yang paling afdal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Di sini minta ampunan kepada Allah, faghfirli, ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidaklah mengampuni dosa kecuali anta, anda ya Allah. Itu afdal istighfar, dibaca 3 kali subahan, masaan, pagi hari dan sore hari. Ya, ada juga yang diriwayatkan oleh Ibn Munabbih, dia mengatakan aku membaca di antara kitab, di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membaca siha, Allahumma ufirli warhamni watub alayya, Allahumma ufirli warhamni watub alayya, diulang-ulang sampai 70 kali pagi dan sore hari atau malam hari, maka dikatakan lam tamassa jasadahu annar, lam tamassahu annar, dia tidak akan tersentuh api neraka. Bulan apa? Bulan Rajab. Kalau dibaca di bulan Rajab, Allahumma ufirli warhamni watub alayya 70. Daripada kalian pulang dari masjid ke rumah tidak membaca apa-apa, bawa tasbih, ufirli warhamni watub alayya ufirli warhamni. Daripada kalian nunggu giliran apa aja, daripada kalian duduk nunggu orang tidak mengamalkan sesuatu, baca Rabbim firli warhamni watub alayya, Allahumma firli warhamni, boleh dibaca Rabbim firli warhamni watub alayya, boleh Allahumma firli warhamni watub alayya, Allahumma firli warhamni watub alayya 70 kali. Ini istighfar ya. Dan tentunya istighfar itu ada syaratnya, yang diantara syarat-syaratnya adalah kita tidak boleh ya mempunyai niat untuk mengulangi dosa kita yang sudah kita lakukan. Ampun ya Allah, dosa-dosa kami ampuni, ana tidak mengulangi lagi. Niat dari hati, tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Ya Allah, ana minta ampun, ana sudah taubat kepadamu ya Allah. Ya insya Allah ana tidak mengulangi lagi ya Allah dalam hati. Kecuali kalau kepepet ya, lain lagi urusannya. Ya berarti dia belum sempurna taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh mungkin kecuali nanti 20 tahun lagi, 10 tahun, berarti harus selama-lamanya tidak mau. Tidak ada niat melakukan dan mengulangi lagi selama-lamanya. Kalau ada niat, walaupun di hati yang kecil, ada niat mengulangi lagi, walaupun mungkin jarak yang lama, belum dia sempurna taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan Rajab, sebagaimana kita katakan, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pahala, tapi juga dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, dan kita bisa menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan juga hidayat sehingga bisa menghormati bulan Rajab, bisa menghormati bulan Sya'ban, dan bisa menghormati bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan fi Ramadan fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ala hadini ya kunni ya salih jami khuddin khaira ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.